الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت. Sahifah 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ata'alaina bi barakatihi wa asrarihi fit ta'lim. Amin. Juki wal maqalah asani atawa salah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqolah Dillahi Maqolah Hasani Atala Lampin Bidu Wasalah Sunalan 30. Maqolah yang ke-32 Ikuan Sufyan Atauri Sangkung Sahabat Sufyan Asauri Rahimahu Muka-muka Melasi Ing Sufyan Asauri Sapa Allah Gusti Allah. Amin. Anahu Stuhuni Sufyan Asauri Iku Su'ila Tintakoni Sinten Sahabat Sufyan Asauri dan takoni an unasim saking aring-aringan billahi kelawan Gusti Allah Ta'ala mahdur kesimpan Allah ma iku apa huwa utawi unas billah ma iku apa huwa utawi aring-aringan kelawan Allah. Fakola mongkon jawab sinten Sufyan As-Sauri ayi Sufyan atekesi sahabat Sufyan jawabe ala tastaknisa ingento orang alam aring-aringan sobo sirokabeh bikulli wajhin kelawan saben-saben wajah sobihin kang mencorong ay musrifin tekesi kang padang wala bisautin lan ora kelawan suara tayyibin kang bagus ay lazidin tekesi kang enak fisimai ing dalem pengrungu wasyariatan bunga-bungaan fil qalbi ing dalem ati wala bilisan lan ora kelawan lisan fasihin kang fasih ai jayidin tegese kang bagus wal maqola utawi maqola asal satu kata ping telu asalah sunalan 30 iku an Ibni Abbas sangking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu setuhi Ibnu Abbas iku kola mendiko sinten sahabat Ibnu Abbas mendikone az-zuhdu utawi zuhud az-zuhdu utawi zuhud utawi wongkang zuhud ya az-zuhdu utawi zuhud iku salah satu ahrufin telu piro-piro huruf. Zuhud terdiri dari 3 huruf rupani azai huruf za wal ha'i lan huruf ha wa dali lan huruf da. Fazai mengkotai huruf za iku zada iku zatun sangu mahnone zae zatun sangu lil mi'ati maring akhirat ay lil akhirati tegese sangu krono akhirat wa huwa utawi sangu akhirat iku taqwallahi ta'ala taqwa Allah Ta'ala wal ha'u utawi ha'e huruf zuhud wal ha'u utawi ha iku al hadyu ngambah lidini maring dalan agama iku al hadyu ngambah lidini maring dalan agama ai suluki tegese ngambah suluk ai suluki tegese ngambah ai suluki tariqin tegese ngambah dalan yusilu kang nekaake apa torik, nekaake apa torik, nekaake ila qoribatil mahmudiyati maring dalane kang bangsa jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thariqah Mahmudiyah atau metode syariat Islam. Wadalu tawidal, wadalu taidal dari huruf zuhud iku dawamun maknane nglanggengake ala taat ing atase taat, selalu melanggengne taat. Titik. Wal makola tutai makola arrobi adukan kaping papat wasalah sunalan 30 iku kola ngendiko sinten Ibni Abbas sami kalih nginggile ai Ibni Abbas tekesi sahabat Ibni Abbas ngendiko nefi maudhi'in ing dalem panggonan akhoron kang lenek, di tempat lain, di majelis lain. Sahabat Ibni Abbas menjelaskan tentang kepanjangan zuhud versi lain. Az-zuhdu ta'i zuhud iku salah satu ahrufin, telu piro-piro huruf. Az-za'u suici iku za', az-za'u suici iku za', iku tarkuz zinah. Azza'u ta'izza' iku tarku zinati, tinggal pepaes. Walha'u utawi huruf ha' teng lafat zuhud iku tarkul hawa, tinggal hawa nafsu. Ay mahbubatin nafsi, tegese piro-piro perkoro kang den senengi hawa nafsu. Waddalu tawiddal iku tarkut dunia, tinggal dunia. Bayane min sanain, saking min sanai kholki, saking pangelemi makhluk, pujian makhluk, pujian manusia. Wa min tana'umi, lan saking ngalap ni'amat. Wa min tana'umi, lan saking ngalap ni'amat. Wa tawassu'i, lan ngalap jembar. Ngalap jember, mencari kenikmatan dan mencari jember niku kelonggaran atau kelebihan. Fil makuli ing dalam piro-piro perkara kang den pangan, fil makuli ing dalam piro-piro perkara kang den pangan. Wal masyaribi lan ing dalam piro-piro perkara kang den ombe. Saman urup mongon, Kang. Lampune san urupne. Niku ben saman ketok terus-terus. Nggih. Lah wal masyarib lan ing dalem pira-pira waune wau atof nggih, berarti maksude nggih anu napa minat tanakum wa tawassu anil masyrub, jadi ngindari terlalu nikmat dan berlebihan di dalam ma'aman. Wal masyrubi lan ngindari terlalu nikmat dan berlebihan di dalam hal minuman. Wal malabisi lan piro-piro dodot, klambi sing terlalu bagus atau terlalu nikmat nggih dihindari. Wal masakin lan piro-piro omah atau panggonan, panggonan terlalu bagus, terlalu mewah nggih dihindari. Memang zuhud niki istilahnya prestasi kanggo wong-wong Islam. Wong niku lek pun iso zuhud, tentunya wong niku bakal cepet disenengi Gusti Allah. Terus temriki wau sahabat Ibnu Abbas memaknai lafaz zuhud niku dua versi. Sing pertama teng makalah 32 niku. Sanes-sanes teng inggile nggih 32. Zuhud niku dari kata zah sing bermakna zatun tambak sangu, sangu gama kehidupan kekal akhirat. Wal ha'ulan ha napa petunjuk, petunjuk ke jalan yang benar, yakni agama, belajar agama. wadalu lan dal dawa dawam atau selalu melanggengkang taat. Di sisi lain Ibnu Abbas ini memaknai zuhud dengan makna yang lain. Tapi sami sing satunya niku zae bermakna sangu dilakoni, sing makna kedua niki tarku-tarku ngono. Tarku itu meninggalkan. Lek zae berarti tarku zina, meninggalkan, terlalu meninggalkan pepaes, terlalu bermewah-mewahan. Karena mewah-mewahan ini memang boten karakter Islam ya, asline. Mulane kula teng kanteng menika teng Al-Qur'an Al-Hakumut Takatsur. Niki surat sing bahas tentang wong sing seneng lumpuhne dunya terus berlebihan lah, napa-napane berlebihan. Lah zuhud niku sing pertama zae iso dimaknani sangu utawa iso di zadun tam sangu tiga akhirat utawa dimaknani zina pepaes, artinya menghindari pepaes, terlalu banyak aksesoris. Walhaulan iso dimaknani huda petunjuk atau hak dimakna hawa nafsu atau meninggalkan hawa nafsu. Dan dalnya bisa dimakna dawam melanggengkan taat atau tarkut dunia, meninggalkan dunia. Artinya meninggalkan dunia itu prioritas utamanya bukan dunia atau tidak dimasukkan di hatinya dunia. Yo mek dicekel tok gak mlebu hati. Wal maqalah utawi maqalah al-khamisatu kang kaping 5 wa salasuna lan 30 iku an Hamid al-Alqafi al-Laqafi saking Hamid al-Laqafi al-Laqafi rahimahum muga-muga melasi ing Hamid al-Laqafi sapa Allah Gusti Allah anna hustune kelakuan iku ata teko ing Hamid al-Laqafi sapa rajulun wong lanang suatu ketika. Makalah ini dari Syekh Hamid al-Laqafi ketika didatangi seorang laki-laki ini wong lanang sowan. Faqala mongko ngucap sapa rajul lahu maring Syekh Hamid al-Laqafi sowan ausini kula aturi paring wasiat tuan ing kula ausini kula aturi paring wasiat sira ing ingsun. Ai bima tegese kelawan perkara yan fa'ani kang manfaati apa ma ing ingsun manfaati fid dini ing dalem agama. Sowan teng Syekh Hamid nyuwun wasiat. Mbah Yai kula nyuwun wasiat niki sing sae damel agama kula. Faqala mongko jawab sinten Syekh Hamid al-Laqafi. Jawab ij'al dadekno sapa sira. Ij'al dadekno sapa sira lidini kamaring agama sira. Lidini kamaring agama sira. Sira dadekno hulafan ing kantong. Hulafan ing kantong. Kantong utawa tas utawa napa sampul pelindung. Kagila fisu kawilafi niku alif lam terus napa sor enek mimi napa ta ate mimi punge bener kawilafil mushafi ngene kok lebih jelas kawilafil mushafi kaya dene kantonge mushaf. Wektal sowan di tingelikane kale Syekh Hamid al-Laqafi, agamamu tolong dikantongi atau lakof niku koyok hulaf koyok hulafe mushaf niku kantong napa istilahnya napa cara sak niki ngoten pelindung napa protektor lah cara sak niki cara hampir nenek lah ngoten iki lho pelindung tapi sing menyeluruh koyok sama sampul. Wahwa utawi hulaf lan ku dijelasne wahwa utawi hulaf iku ma perkara yasunahu kang reksa apa ma yasunahu kang reksa apa ma ngerekso anit danasi saking reget. Hulaf niku sesuatu yang melindungi sesuatu lain dari kotoran. Ya, artinya kayak sampul lah atau pelindung. Wekdal sowan diomongi dunya apa agamamu lek iso gawekno samak, gawekno pelindung. Kila den ngendikake lahu maring sehamit Allah kofi. Ma iku apa? Maniku napa? Hulafuddini utawi samae utawa kantonge agama. Napa pelindungi agama niku? Terus niki disarai kalih Imam Nawawi. Fasyari'atu mongko utawi syariat iku min haisu fasyari'atu utawi syariat iku min haisu innaha sanding sekirane setuhune utawi syariat iku tutoha kento hati opo syariat tusama mongko den arani opo syariat den arani adina ing agomo. Niki penjelasane Imam Nawawi nggih sing nyarai kitab niki. Bahas masalah kantonge agomo, terus dipadosirin definisi daripada agomo. Agomo itu apa sih? Versi ngendikane Imam Nawawi, fasyari'atu min haitsu innaha tutau tusamma dinan. Syariat, aturan-aturan agama Islam itu aturannya Allah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki lek ditaati mangke disebut sebagai agama. Jadi ketaatan syariat itu adalah agama. Wa min haitsu innaha lan saking sekirane setuhune tai syariat. Setuhune syariat iku tujma'u den kumpulake apa syariat. Tusamma mongko den arani apa syariat den arani millata ing aran millah. Millah ni agama. Millata Ibrahim hanifa agama. Jadi ketika syariat itu dikumpulkan dari beberapa syariat-syariat dikumpulkan maka disebut sebuah millah. Wa min haitsu innaha lan saking sekirane setuhune syariat iku yurja'u den balekake apa syari. Iku yurja'u den balekake apa ilaiha maring syariat tusama mongko den arani apa syariat den arani madhaban ing aran madhab. Ketika syariat ini nanti jadi pokok landasan hukum maka syariat ini nanti akan disebut sebagai madhab. Maksudnya ini soal Imam Nawawi ingin jelasnya tentang agama atau kantongi agama. Agama ini apa? Agama ini syariat yang ditaati. Pun titik. Terus saat ini balik teng makola. Kola dawuh. Wau ditangleti. Rojul wau tanglet. Sehamid nopo sih kantongi agama ini. Kola jawab sinten Sehamid Al-Lakof. Jawabe lahu maring rojul hulafuddini utawi kantongi agomo utawi samai agomo iku tarkul kalami tinggal guneman ilama kejobo perkoro labuda kangtan kena ora utawa wajib gak bisa tidak itu labuda gak kena ogak labuda kangtan kena ora utawa wajib minhu sangking ma. Ternyata sampul agama kita itu niku tarkul kalam, meninggalkan nomor setunggal, meninggalkan omongan kecuali illa ma labuda minhu, kecuali sesuatu yang memang harus diomongkan. Maksudnya ngoten. Lek kudu diomongne, ya kudu diomongne. Misale koncone ate kecokot ulo, cak-cak burimu enek ulo, niku kudu diomongne. Lek gak diomongne malah salah. Maksudnya lek darurat baru ngomong. Jadi tarkul kalam ninggalne guneman illa ma kejaba omongan labuda minhu, sing wajib diomongne. Wa huwa taima malabuda minhu, omongan sing kudu diomongne iku ma perkara layah silukang ora hasil apa al maqsudu maksud min umurid dunya, saking pira-pira perkara dunya illa bihi kejaba kelawan ma, illa bihi kejaba kelawan ma, omongan sing kudu diomongne utawa labuda minhu niku adalah omongan ketika di sare Imam Nawawi, omongan sing omongan kuwi kudu diomongne ben maksud dunya niku tersampaikan. Contoh sampeyan ati tumbas jajan, misalnya tumbas cilok. Sampeyan ngelungne duit, tukang cilok e takok, "Iki nyapa iki? Tuku." Maka sampeyan harus jawab. Padahal ya, nggih Pak, tumbas duit sekolahnya tumbas 5.000. Dan ini maka omongan yang tidak bisa tidak atau harus diomongkan. Ojo pas wae tuku cilok terus sampean ninggal omongan mboten. Ninggal omongan niku omongan-omongan sing gak enek paidahe niku lho. Meneng-meneng di koncone lungguh-lungguh, cak-cak. Kamu tak critani. Tiba-tiba si A iki anu, panune rata tiba. Lah, ngene iki omong-omongan sing gak enek gunane. Malah dadine hibah, menuju ke hibah. Jadi sama ya agama iki contoh sampean iki wis belajar agama teng pondok, nggih. Sampeyan wis entuk ilmu agama. Lah, ilmu ni agama sampeyan iki sampeyan lindungi supaya tidak terciprat dari kotoran. Piye carane lindungi? Nomor setunggal, aja kakean ngomong. Sok milis balik gak usah kakean ngomong. Cek agama sampeyan gak reget gara-gara sampeyan kakean ngomong. Ngerti maksudnya? Niki jenenge ulafuddin, samae agamane dhewe. Nomor setunggal tarkul kalam, ninggalne omongan sing ora enek gunane. Kala ngendika titik. Terus niki Syekh Imam Nawawi bahas lain. Kala ngendika sapa Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam. Amin. Au Luqman utawa Syekh Luqman. Teng Al-Qur'an itu, ini ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali, wallahu a'lam. Niki ngendikane Imam Nawawi, ada sebuah riwayat perkataan, ada yang menyebut itu perkataannya Nabi Sulaiman, ada yang menyebut perkataannya Syekh Luqman. Karena Syekh Luqman niki ada yang menganggap nabi tapi bukan rasul, ada yang menganggap wali. Luqman sing sampai didokumentasikan teng Al-Qur'an surat Luqman. Idza kana ing dalem ngendikane ngaten, idza kana ing dalem nalikane ana apa kalamu guneman iku min fiddatin saking sloka. Sloka niku perak. Kana mongko ana apa asukutu meneng iku minad zahabi saking emas. Ketika berkata yang baik itu diibaratkan nilainya seperti nilainya perunggu, maka diam itu berarti atau senilai harganya emas. Tapi ngeten iki ben gak salah paham, iki diterusne kalih Imam Nawawi. Wal makna te maknane iku idza kana ing dalem nalikane ana apa al kalamu guneman fil khairi ing dalem kebagusan iku kal fiddati kaya dene perak apane hasanatan kebagusane. Kana mongko ana apa asukutu meneng anisri anisyari saking perkara Allah iku kadzahabi kaya emas fil hasani ing dalem baguse. Ketika berkata baik itu ibaratnya dinilai senilai fiddah, senilai perak, maka diam dari perkara buruk Tapi ingat nggih, diam dari perkara buruk. Lek diam dari perkara baik tidak bisa. Enek koncone zolim, enek perkara mungkar. Kok sampean meneng, ya sampean salah malah. Enek koncone buak sampah tidak pada tempatnya, konco pleke sampean. Kok sampean meneng cuek, meneng, maka menengnya itu malah salah. Gilene, Kang, ojo buak ning kono, misale arek cilik diomong. Lek membuatnya di tempat sampah. Ini jenenge amar ma'ruf nahi munkar. Maka meniku mboten termasuk omongan sing sah. Omongan lek ngomong api kuwi kaya dene perak, maka meneng saking peromongan elek kuwi kaya emas. Omong-omongan sing gak penting niku lho. Niku ditinggalne nilainya kaya emas. Karena semakin banyak omongan, semakin banyak peluang salah. Semakin banyak peluang dosa, semakin banyak yang menggerus amal kita. Pun dia alif ha inta harus tutup opo makola makolai Syekh Luqman utawa Nabi Sulaiman. Wasuku tu utai wong kang meneng fil haki yang dalam perkara hak. Iku kan nabiku kaya dene wong kang ngucap fil batil yang dalam perkara batil. Dan ini kita terus ingkar Imam Nawawi. Ini kita ingat-ingat. Wong sing meneng teng perkara sing hak niku kaya wong sing ngomong ning perkara batal. Maksudnya ngeten, sampeyan dadi wong gedhe misalnya, sampeyan duwe adik. Kok adike sampeyan melakukan hal yang tidak baik? Perkara yang diingkari akal misalnya, adike menehan ning pager. Kok sampeyan meneng? Ngeten nggih? Temriki wasukut fil haq meneng dari kebenaran itu seperti ngendikan Nawawi kan natik fil batil, seperti wong sing ngomong di dalam perkara kerusakan. Koyok-koyok sampean menengi sampean koyok-koyok ngongkon narik kuwi ngolehi. Ngoten nggih? Saged dipahami nggih? Lek sampean meneng sampean koyok ngongkon yo gak apa-apa. Lanjutno. Oh ya ten. Saged dipahami. Kula niku hadis niku wonten 3. Hadis napa? Kauli hadis jeneng Nabi sing saking ucapane jeneng Nabi. Terus hadis napa kali? Hadis fi'ali, hadis yang diambil dari tindak lampai jeneng Nabi. Jeneng Nabi misale tingkae salate pripun terus diceritakne kali sahabat. Ini maka menjadi hadis. Hadis dari pekerjaan Nabi. Nabi mboten matur, tapi Nabi nglakoni apa terus diriwayatne dari hadis. Dan yang ketiga yakni hadis apa? Qauli fi'li kali. Napa? Kosok ora pelajaran. Biasanya ning takriri. Hadis ketetapan. Jeneng Nabi semerep sahabat mantun perang menang terus rodok napa nari-nari istilahnya pesta. Terus tapi nari-nari sing tapi mboten nemen-nemen nggih padha lanang nek nari-nari. Terus jeneng Nabi mendel mek mesem-mesem. Maka ini dihukumi boleh. Berarti menari-nari itu boleh. Ngoten, iki menjadi hadis takrir. Meneng krana meneng niku dianggap kaya menyetujui. Ngoten nggih. Nah, termasuk niki wasyukut fil haq meneng di dalam kebenaran. Kok enek perkara bener tapi sampean tak gelem ngomong, iku kan natik kaya dene wong sing ngucap fil batil ing dalam perkara batil. Nomor kaliye sama dunya watar kut dunya lan tinggal dunya. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya habis. Semoga kita diberkahi wa sama kembali sarang-sarang. Alhamdulillah.